بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. إخواتي وأخواتي في الله رحمني رحمكم الله. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, dan ayat ini juga sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di muqaddimah nasihat-nasihat beliau alaihi salatu wassalam. Yakni dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-70 dan 71. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah oleh kalian, bertakwalah kalian kepada Allah, dan ucapkanlah oleh kalian ucapan-ucapan yang benar, ucapan-ucapan yang tepat. Yuslih lakum a'malakum, maka Allah Azza wa Jalla akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yang mentaati Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh dia telah mendapatkan kemenangan dengan kemenangan yang besar. Ayat ini barakallahu fikum sering diulang-ulang oleh Nabi alaihi salatu wasalam di dalam khutbah-khutbah beliau, karena terkandung fawaid yang begitu agung dan begitu besarnya. Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sindi rahimahullah menyatakan, ya'muru ta'ala al-mu'minin bitaqwa. Allah Azza wa Jal memerintahkan kaum mukminin untuk bertakwa kepadanya. Fi jami'i ahwali, di dalam segala keadaan. Ahwalihim, dalam segala keadaan mereka, kaum mukmin. Fisir wal alaniyah. Apakah ketika dalam keadaan sendiri ataukah tatkala sedang bersama manusia? Wa yakhussu minha. Kemudian Allah lebih khusus lagi menyebutkan permasalahan yang merupakan bagian dari takwa juga. Tapi karena pentingnya perkara ini, Allah Azza wa Jal pun menyebutkan perkara ini setelah memerintahkan takwa secara umum. Yaitu perkara apa? Perintah untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang benar. Iya. Qala wa yandibu alil qawli sadidi. Kemudian Allah Azza wa Jal menganjurkan manusia, kita semuanya kaum mukminin, untuk berucap ucapan yang benar, yang tepat, yang mencocoki al-haq. Padahal ini juga bagian dari takwa. Tapi saking pentingnya permasalahan ini, Allah atofkan, Allah ikutkan. Setelah perintah takwa secara umum, Allah memerintahkan Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk kita berucap dengan ucapan-ucapan yang sedida, yang benar, yang enggak ada kebengkokan padanya. Wa huwal qaulul muwafiq lis-shawab, yaitu ucapan yang mencocoki kebenaran. Awil muqaribu lahu 'inda ta'azzuril yaqin, yakni ketika atau perkara ucapan yang mendekati kebenaran ketika memang dia masih belum bisa yakin. Min qira'ah wa dzikr wa amri bi ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Beliau mencontohkan seperti membaca Al-Quran, berzikir, amar ma'ruf nahi munkar. Wa ta'allumi ilmin wa ta'limihi, mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Wal hirsi ala isabati thawab, dan juga untuk berusaha ucapannya itu mencocoki kebenaran. Berusaha agar ucapannya jangan sampai ada kesalahan. Fil masail al-ilmiyyati wa suluki kulli tariqin yusilu lidhani. Dalam berbagai masalah-masalah ilmiah dan juga perintah untuk menempuh segala jalan yang mengantarkan akan hal itu. Mengantarkan kepada kebenaran. Kemudian beliau menyebutkan juga termasuk al-qawlu sadid, ucapan-ucapan yang benar. Wa min al-qawli sadidi linul kalami walutfi. Termasuk ucapan yang benar itu adalah linul kalam, melembutkan perkataan. Walutfihi, menghaluskan, menyantunkan dalam berucap. Masya Allah. Dan ini termasuk bahagian dari takwa. Ketika lisannya berusaha tidaklah berucap kecuali dipenuhi kelembutan. Lisannya tidaklah berucap kecuali penuh dengan kesantunan dan adab. Fi mukhatabatil anami, ketika dia berbicara dengan manusia, dia berusaha untuk mengedepankan kelembutan dan kesantunan. Hatta pada makom pengingkaran, Nabi kita alaihi salatu wassalam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ketika beliau mengingkari seorang Arab Badui yang kencing di masjid, beliau menasehati dengan penuh kelembutan dalam keadaan sebelumnya para sahabat menghardik Badui tersebut. Tapi apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, da'uhu, biarkan orang ini menyelesaikan kencingnya di sudut masjid. Setelah itu beliau memanggilnya, kemudian dikasih nasihat, inna hadhil masajid la yasluhu fiha min hadhil adha. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, sesungguhnya masjid-masjid ini tidak pantas untuk dikenai kotoran-kotoran semacam tadi. Wa innama hiya lis-shalah wa lidzikrillah wa qira'atil Qur'an. Sesungguhnya masjid-masjid ini itu adalah untuk sholat, untuk berzikir, mengingat Allah, baca Al-Qur'an. Di sini Rasulullah SAW kemudian menyampaikan dengan penuh kelembutan, dengan penuh kesantunan, sekalipun dalam makom pengingkaran kepada perbuatan mungkar. Dan ini termasuk al-qaulus sadid, ucapan yang benar. Yakni hukum asalnya diucapkan dengan kelembutan dan kesantunan, karena itu akan semakin memperindah. Maka narifu fi syai'in illa zanahu wa ma nuzi'an syai'in illa syanahu. Tidaklah satu kelembutan, tidaklah kelembutan itu berada dalam satu perkara kecuali akan menghiasi perkara tersebut. Sampai-sampai sang Badui tadi begitu berterkesan, begitu tersentuh hatinya dengan adab yang begitu mulia, perkataan yang begitu lembut dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai dia mengatakan, Allahumma arhamni wa muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati saya dan Muhammad, dan jangan engkau merahmati bersama kami berdua siapapun. Ya, ini ketiga para sahabat yang menghardik, membentak ketika dia kencing di sudut masjid, diingkari dengan ucapan-ucapan yang keras, itu sempat membekas di dalam hati sang Badui tadi. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk berucap-ucapan yang sadid, yang tepat, yang benar. Salah satu dalam bentuknya disebutkan oleh Syekh Rahimahullah adalah ucapan yang penuh dengan kelembutan dan kesantunan. Barakallahu fikum. Dan ini butuh untuk senantiasa kita melatihnya, agar kita bisa menjalankan bahagian daripada at-taqwa. Kemudian kita dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla keutamaan menjaga lisan-lisan untuk tidak berucap kecuali dengan ucapan-ucapan yang benar. Allah Azza wa Jalla menyatakan, ya, setelah ada perintah, waqulu qawlan sadida, ucapkanlah oleh kalian ucapan yang benar. Kemudian Allah menyebutkan pada ayat yang berikutnya, yuslih lakum a'malakum. Maka Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Keutamaan yang luar biasa. Amalan seorang insan akan diperbaiki oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga amalannya dalam keadaan makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena diperbaiki oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, Al-Imam Syi'di rahimahullahu taala menyebutkan ayyakunu dzalika sababan li salahiha wa tariqan li qabulihha. Dengan ucapan-ucapan yang benar tadi, itu akan menjadi sebab solehnya amal perbuatan seseorang hamba menjadi baik. Dan juga tariqan li qabuliha, menjadi jalan untuk diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita tahu amalan itu begitu beratnya bagi kita untuk menjadikan amalan kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu sulitnya seorang insan untuk menjadikan amalan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, karena dipersyaratkan harus ikhlas, dan kita tahu ikhlas beratnya seperti apa. Harus muwafaqatus sunnah, as-sawab, mencocoki sunnah. Tapi biiznillah, ketika seorang insan bermujahadah bersungguh-sungguh dengan menjaga lisan, berusaha bersungguh-sungguh dalam mengekang lisannya untuk tidak berucap kecuali dengan ucapan-ucapan yang benar, yang tepat, yang tidak ada kebengkokan dan kecacatan, insyaallah itu salah satu asbab amalan-amalan ibadahnya menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga keutamanya begitu besar. Menjaga lisan keutamanya begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khadal iman rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau kok selanjutnya rahimahullah ta'ala, li'anna isti'mala taqwa tataqabbalu bihil a'malu. Karena ketika seorang senantiasa mengamalkan ketakwaan dalam berucap. Siap mau bilang begini, aduh, tunggu dulu, jangan sembarangan bicara. Saya mau mengatakan demikian, tunggu dulu, dilihat. Ini ucapan ini tepat apa tidak? Ya, sebagaimana dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berucap yang baik. Kalau tidak, hendaknya dia diam. Dan ini bagian daripada takwa. Sehingga ketika dia senantiasa menjaga lisannya untuk tidak berucap kecuali setelah dipertimbangkan dan dipikirkan terlebih dahulu, maka apa? Tataqabbalu bihil a'mal. Dengan sebab itu, amalan-amalan dia akan menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, keutamaan yang begitu besar ketika seorang menjaga lisannya. Ya, Allah Azza wa Jalla menyatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanyalah Allah Azza wa Jalla akan menerima amalan, ya, itu dari orang-orang yang bertakwa. Dalam keadaan apa? Seorang insan yang bertakwa, dia akan menjaga lisannya. Tidak berucap kecuali dengan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Kata beliau, yuwaffaqu fihi al-insan lil 'amali shalih. Sehingga dia akan diberi taufik oleh Allah dengan sebab menjaga lisan tadi untuk bisa beramal soleh. Ya, dalam keadaan apa? Wa yuslihu Allahu al-a'mala aydan. Wa yahfazuha 'amma yufsiduha. Dan juga Allah akan memperbaiki amalannya dari segala yang bisa mencacati dan merusak amalannya. Ya. Jadi yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah dengan perkataan yang benar, dengan menjaga ucapan-ucapan untuk tidak berucap kecuali dengan perkara yang benar, ucapan yang lurus, maka dia akan diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa beramal soleh. Artinya dia akan terus bersemangat dalam beribadah. Berbeda dengan sebahagian manusia yang mungkin, kenapa kita ini malas beribadah? Kenapa kita ini dalam keadaan bermalas-malasan, berlambat-lambat dalam menjalankan ketaatan? Mungkin bisa jadi karena sebab ucapannya yang tidak dijaga. Tapi sebaliknya, ketika seorang insan ucapannya dalam keadaan senantiasa dijaga, maka Allah akan berikan taufik untuk bersemangat dalam beribadah, sehingga amalannya akan lebih banyak lagi. Dan lebih daripada itu, wa yahfazuha mimma yufsiduha. Kata beliau rahimahullah, Allah akan menjaga amalannya. Setelah dia beramal, bersemangat dalam beramal, ternyata Allah juga jaga amalan tersebut dari segala perkara yang bisa merusak. Dari riya, dari ketidakikhlasan, dari ujub dan bangga dengan amalannya, dan yang lain sebagainya daripada perkara-perkara yang bisa menghancurkan amalan-amalan. Masya Allah, masyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga menjaga lisan ternyata menjadi bahagian daripada ketakwaan yang begitu besar nilainya, sampai bisa berpengaruh terhadap kesolehan amalan seorang insan dan diterimanya amalan seorang insan, serta dijaga dari berbagai macam perkara-perkara yang akan bisa mencacati dan merusak amalan. Sehingga kita melihat barakallahu fikum dalam banyak ayat Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk betul-betul memperhatikan lisan kita. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-53. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaknya dia berucap dengan ucapan-ucapan yang ahsan, yang lebih baik. Di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan dengan isim tafdhil, bentuk lebih. Bukan cuma sekedar baik. Tapi kalau memang bisa ada ucapan yang lebih baik, yang lebih santun, yang lebih beradab, kita diperintahkan untuk itu. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Karena sesungguhnya syaitan itu senantiasa menanamkan permusuhan di antara mereka. Subhanallah. Fata liman azinallahu yakum. Disebutkan dalam ayat yang mulia ini, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk menjaga lisan dan tidak berucap kecuali dengan yang lebih baik. Karena kadang lisan ini bisa menjadi senjata dari syaitan untuk menghancurkan seorang Bani Adam. Gara-gara ucapan yang tidak baik, ucapan yang tidak dijaga, akhirnya manusia saling bermusuh-musuhan. Akhirnya diantara sesama kaum muslimin, sesama ikhwah barakallahu fikum, bisa saling bermusuhan. Sebabnya berawal dari lisan yang tidak dijaga. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengingatkan, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Wahai hamba-hambaku, ucapkanlah oleh kalian, hendaknya mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang lebih baik. Ya, karena kalau tidak demikian, syaitan itu akan bisa menyebabkan perpecahan di antara mereka. Demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasannya lisan itu memiliki pengaruh yang besar terhadap keistiqomahan anggota-anggota badan yang lain. Lisan itu memiliki pengaruh besar terhadap keistiqomahan anggota-anggota badan yang lainnya. Karena setiap anggota badan kita beramal, mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, ya, kulit kita, badan kita, semuanya dalam keadaan beramal, melakukan semuanya itu ditentukan dengan lisan seorang. Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Idza asbaha ibnu Adam fa inna al-a'dha tukaffiru lisan." Apabila Bani Adam memasuki waktu pagi, maka sesungguhnya anggota-anggota badannya, disebutkan al-a'dha, semua anggota badannya itu akan menegur, mengingatkan lisan. Ittaqillaha fina wa innama nahnu bika. Bertakwalah engkau wahai lisan terhadap diri-diri kami, karena sesungguhnya kami ini tergantung dari kamu wahai lisan. Anggota badan yang lainnya tergantung daripada engkau wahai lisan. Wa in istaqamta istaqamna wa in i'wajadta i'wajadna. Kalau engkau dalam keadaan lurus, kami pun akan bisa istiqomah. Kalau seandainya engkau dalam keadaan bengkok, menyimpang wahai lisan, kami juga akan bengkok, menyimpang juga sebagaimana dirimu. Sehingga setiap hari, setiap pagi, dalam keadaan anggota badan itu senantiasa mengingatkan lisan, karena lisan itu pengaruhnya begitu besar. Kalau engkau wahai lisan dalam keadaan istiqomah lurus, maka kami para anggota badan yang lainnya itu pun akan bisa istiqomah. Dan ini sejalan dengan ayat yang sudah kita baca tadi. Kalau sebaliknya anggota badan atau lisan dalam keadaan bengkok, maka anggota badan yang lainnya pun akan bengkok, akan bisa menyimpang, akan bisa munharif, tersesat dari jalan Allah Azza wa Jalla. Jadi masalah lisan itu bukan cuma sekedar masalah adab, yang kemudian disepelekan, ini bukan manhaj. Ya. Kemudian dia menyepelekan masalah, maaf-maaf, menjaga lisan. Dia mengatakan, ini cuma sekedar lisan saja, masalah adab. Lah, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, lisan, kalau sudah tidak dijaga, Semua apa yang ada di sini kalau mau keluar, dikeluarkan. Subhanallah. Diucapkan apa yang mau dia ucapkan, dia ucapkan. Dia tidak rem, dia enggak punya kontrol yang bernama takwa. Ketika lisannya diumbar, bebas berucap apa yang dia mau, maka ketika itu anggota badan akan bisa bengkok, bisa menyimpang, bisa terseret kepada kebid'ahan, penyimpangan, al-inhirafat, sampai akhirnya dia tidak lagi istiqomah di atas manhaj salaf. Subhanallah. Masyaallah wa rahimani wa rahimakumullah. Begitu besar pengaruhnya menjaga lisan pada keistiqomahan seorang insan. Begitu besarnya pengaruh menjaga lisan di dalam kelurusan manhaj seorang insan sampai dia mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebuah nasihat buat kita bersama, bahwasanya adab termasuk menjaga lisan itu bisa berpengaruh terhadap kelurusan manhaj seorang insan, sehingga kita wajib untuk lebih bersungguh-sungguh lagi, ya, lebih untuk bersemangat lagi mengekang lisan kita, ya. Bahkan orang-orang yang mengekang lisannya, menjaga lisannya, dia akan dijamin oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk masuk ke dalam surga. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan, man yatman li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi atman lahul jannata. Barang siapa yang bisa menjamin untukku, akan menjaga lisannya, akan menjaga anggota badan yang ada di antara dua rahangnya, yakni lisannya, dan juga ma baina fakhidaihi, anggota badan yang ada di antara dua pahanya, ini kemaluan, dijaga untuk tidak melakukan perkara yang melanggar syariat. Lisannya dijaga, ucapan-ucapannya diatur, ya. Demikian juga kemaluannya dijaga. Barang siapa yang menjamin demikian, kata Nabi alaihissalatu wassalam, atman lahul jannata, aku akan jamin dia untuk masuk surga. Artinya dia bisa istiqomah, dia bisa lurus, walaupun mungkin fitan wa syubhat itu datang silih berganti. Ya, kita tahu di dalam dakwah salafiyah, masya Allah, fitnah dan kesesatan itu menerpa persen-persen pribadi-pribadi yang ada dalam tubuh dakwah salafiyah. Tidak ada seorang pun yang maksum terjaga dari salah dan penyimpang. Tidak boleh seorang pun merasa aman dari yang namanya fitnah wa syubhat. Tapi di sana ada amalan yang begitu menentukan, yaitu hifdzul lisan, menjaga lisan. Dijamin oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam menjamin, atman lahul jannata, aku jamin dia untuk masuk surga. Ketika dia menjaga lisannya, tidak berucap kecuali apa-apa yang memang sudah dia pikirkan, sudah dia pertimbangkan. Ya. Tidak berucap di status-statusnya, termasuk lisan juga, ya ikhwah, di status dengan jari. Jari ini juga kelanjutan dari lisan. Ngetik status, hati-hati, jangan sembarang. Nah, berbicara dengan teman yang jauh di luar sana dengan tulisan, hati-hati juga. Jangan sembarangan. Karena itu juga termasuk yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jal. Sehingga seorang ahli sunnah, kita semuanya dinasehatkan untuk tidaklah mengetik status, ya, tidaklah untuk mengucapkan atau mengetik pesan kepada saudara-saudara kita kecuali itu isinya baik. Kecuali itu isinya tepat. Karena kadang ucapannya baik, tapi kadang gak tepat diucapkan. Makomnya gak pas. Itu juga penting. Untuk kita bermujahadah dalam menjaga ketakwaan dari sisi yang satu ini. Ya. Kalau sudah demikian, fa insyaallah adman lahul jannata, aku akan jamin dia masuk surga. Yani manhajnya dia akan selamat. Akan lurus dan istiqomah walaupun datang berbagai macam fitnah. Datang berbagai macam cobaan dalam dakwah. Akan tapi dengan kemurahan dan keagungan Allah Azza wa Jal, orang-orang yang menjaga lisannya, orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam menjaga lisannya, dia akan diselamatkan dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, dari berbagai macam pelanggaran-pelanggaran, sampai dia dimasukkan, dijamin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk surga. Sehingga sekali lagi, masalah lisan itu ada kaitannya dengan manhaj. Penting untuk kita banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing ucapan-ucapan kita, membimbing diri-diri kita dalam berucap. Naam, sebaliknya ketika seorang tidak menjaga lisan, maka itu menjadi sumber petaka dan bencana. Dan termasuk paling banyak orang masuk neraka asbabnya karena lisannya enggak dijaga. Paling banyak. Paling banyak menjadikan seorang masuk neraka asbabnya karena lisannya enggak dijaga. Beliau alaihi salatu wasalam tatkala ditanya, su'ilan Nabi alaihi salatu wasalam an aktsari ma yudkhilu nasan nar. Nabi alaihi salatu wasalam ditanya tentang apa yang paling banyak menyebabkan seorang masuk neraka. Jawab beliau alaihi salatu wasalam, al-famu wal faruj. Yaitu mulut dan kemaluan. Mulut dan kemaluan. Masya Allah. Ternyata mulut yang enggak dijaga itu salah satu sebab seorang tidak istiqomah di atas Al-Haq. Kalau seandainya seorang istiqomah di atas Al-Haq, dia enggak akan masuk neraka. Tapi kebanyakan manusia yang tidak menjaga lisannya, itu ternyata menjadi asbab dirinya binasa dan masuk ke dalam api neraka. Demikian juga kemaluan yang tidak dijaga, itu juga merupakan asbab seorang menjadi atau paling banyak seorang masuk ke dalam api neraka. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan, innal abda la ya'ti yawmal qiyamati bi hasanatin amsal al-jibal. Sesungguhnya ada seorang hamba yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia membawa al-hasanat, membawa kebaikan, pahala-pahala seperti gunung-gunung, bukan cuma satu gunung, al-jibal, gunung-gunung pahala yang begitu banyak. Saya jidu lisanahu qad hadamaha. Tapi ternyata dia mendapati lisannya sudah menghancurkan semua pahala yang seperti gunung-gunung tadi. Hancur. Amalan-amalan yang begitu banyak yang dia sudah kerjakan, puasanya, sholatnya, ibadahnya, sedekahnya, kebaikan-kebaikannya, hancur seketika. Apa sebabnya? Lisannya. Dia mendapati gara-gara lisannya hancur itu semua amalan-amalan yang begitu berharga. Nah, sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam Sahih Al-Adab Al-Mufrad, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ya Syalbani mensahihkan hadis ini, kisah seorang wanita, ya Rasulullah, inna fulanah kanat taqumul layli wa tasumun naharo. Wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulana, dia itu rajin sholat malam, dia rajin sekali berpuasa di siang hari. Kemudian dia juga dalam keadaan banyak bersedekah. Jadi bukan cuma puasa di siang hari, sholat malam di malam hari, tapi juga rajin bersedekah. Cuma ada satu hal yang gak baik. Apa itu? Watu zijirona habi lisannya. Tapi dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Ya. Punya kebiasaan yang tidak bagus. Apa itu? Tetangganya disakiti dengan lisannya. Apa jawab Rasulullah SAW? Padahal sebelumnya disebutkan wanita ini rajin sholat malam, rajin puasa siang hari, terus dalam keadaan rajin bersedekah. Banyak hartanya disedekahkan, cuma satu hal. Tu'zi jirona, dia sering menyakiti tetangga bilisaniha, dengan lisannya. Apa jawab beliau alaihi salatu wasalam? La khaira fiha hiya finnar. Enggak ada kebaikannya orang ini. Artinya apa? Kebaikan yang tadi sudah dia amalkan begitu banyaknya. Ibadah-ibadahnya begitu banyaknya. Itu sudah enggak ada lagi kebaikannya, hancur seketika. Fayajidu lisana qad hadamaha. Dia mendapati lisannya sudah menghancurkan semua apa yang sudah dia amalkan. Subhanallah. Ternyata amalan-amalan tersebut menjadi hilang, hancur disebabkan karena perbuatan dia yang menyakiti tetangga. Khadaliman rahimani wa rahimakumullah. Atau sebaliknya, menjaga lisan, tidak berucap kecuali yang baik-baik. Dari zikir mengingat Allah, atau menasehati sesama saudara seiman, atau berucap dengan ucapan-ucapan yang baik yang membuat bahagia. Ucapannya kalau diucapkan terasa sejuk di hati saudara seiman. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa ya'ti bi sayyi'atin amsalil jibali. Sebaliknya di sana ada orang yang datang pada hari kiamat membawa dosa-dosa seperti gunung-gunung banyaknya. Saya jidu lisanah qad hadama min kasrati dzikrillahi wa mattasalabih. Ternyata dia mendapati lisannya sudah menghancurkan, menghilangkan semua dosa-dosa yang bergunung-gunung. Kenapa? Min kasrati dzikrillah. Karena banyaknya berzikir mengingat Allah Azza wa Jal, dan juga apa-apa yang berkaitan dengan zikrillah. Lisan yang baik, lisan yang dijaga, kadang bisa menjadi penghapus dosa-dosa. Sebagaimana di ayat tadi, ketika Allah Azza wa Jalla menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan perkataan yang sadida, perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Apa lanjutnya? Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah. Ternyata menjaga lisan itu menjadi asbab ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala dia lisannya dijaga dengan memperbanyak zikrullah, memperbanyak ucapan-ucapan yang baik, nasihat, amar ma'ruf nahi munkar, dan juga ucapan-ucapan yang baik yang lainnya yang tidak bisa terbatasi dalam 1-2 kalimat. Yang penting itu adalah ucapan yang mendatangkan keridhaan Allah, ucapan yang mendatangkan kebaikan, ucapan yang mendatangkan kemaslahatan, hatta dalam ucapan-ucapan keseharian yang ternyata itu membuat senang saudara seiman. sekedar bisyarah, sekedar ucapan kabar gembira, ucapan yang menghibur saudara kita. Itu enggak boleh untuk diremehkan, dan bisa jadi itu menjadi asbab ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sehingga ampunan dan dosa, ampunan dari berbagai macam dosa terkadang didapatkan oleh seorang hamba sampai dosa-dosa yang besarnya seperti gunung-gunung biiznillah bisa dihilangkan dengan ucapan-ucapan dia yang baik di kehidupan dunianya. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, kemudian di sana banyak afatul lisan yang harus senantiasa kita waspadai. Ketergelinciran-ketergelinciran atau penyakit-penyakit yang bisa lisan seorang insan itu dalam keadaan menjadi rusak. Iya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu daripada penyakit lisan yang kadang mudah untuk dilakukan oleh seorang insan seperti perbuatan ghibah. Al-ghibah, menggunjing lisan, menyebutkan saudara atau kejelekan, aib-aib saudara seiman. Itu juga termasuk bagian daripada dosa yang begitu besar. Wala yaghtab ba'dukum ba'dho ayuhibbu ahadukum ayya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Dalam surat Al-Hujurat Allah Azza wa Jalla menyatakan, dan jangan kalian bergibah sebagian kalian terhadap sebagian yang lainnya. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan betapa buruknya, betapa menjijikannya perbuatan ghibah tersebut. Allah menyatakan, ayuhibbu ahadukum ayya'kula lahma akhihi maitan. Bukankah kalian jijik tatkala kalian makan daging saudaranya dalam keadaan sudah meninggal dunia? Makan jasadnya saudaranya yang sudah menjadi mayit. Ya, jangankan jasad manusia, memakan ya bangkai binatang saja sangat jijik. Apalagi ini bangkai manusia, jasadnya manusia. Sangat menjijikkan. Fakarihtumu, bukankah kalian sangat jijik dengan hal itu? Maka inilah perbuatan ghibah itu menjijikannya seperti ini. Perbuatan memakan bangkai saudaranya dalam keadaan sudah meninggal dunia sangat kotor, sehingga Allah Azza wa Jalla melarang kita. Allah Azza wa Jalla menginginkan kesucian lisan-lisan kita. Allah Azza wa Jalla menginginkan kebersihan diri-diri kita semuanya. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, jangan kalian berbuat ghibah satu dengan yang lainnya. Ya, kemudian Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan salah satu bentuk ghibah. Subhanallah. Ya. Yang mana tatkala beliau radhiyallahu taala anha itu karena sifat cemburunya. Ya. Dengan Sofiyah bintu Huyai, istri Nabi alaihi salatu wassalam, yang cantik, maka Aisyah radhiyallahu anha sempat mengeluarkan kalimat kecemburuan dengan mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, hasbuka min sofiyata kaza wa kaza ay qasira, wahai Rasulullah SAW, cukup bagimu Sofiyah itu begini dan begitu, yakni pendek. Kalimat yang ringan diuji. Tapi apa jawab Rasulullah alaihissalatu wassalam? Beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, ya, fa wallahi laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr lamazajathu. Demi Allah wahai Aisyah, tadi engkau baru saja mengucapkan satu kalimat, yakni Sofia pendek, tapi kalimat tersebut begitu kotor di sisi Allah Azza wa Jalla. Law muzijat bima'il bahr, kalau seandainya kalimat tersebut itu diletakkan di lautan, dicampurkan di lautan, saking kotornya, lautan itu akan bisa tercemari jadi kotor. Subhanallah. Dosa, ghibah, itu sampai bisa lautan tercemari karena sebab dosa tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sehingga wajib ya, kita semuanya dan juga para aba wal ummahat, ya, para kaum wanita kadang mudah sekali untuk berucap, menyebutkan kejelekan saudaranya. Rasulullah SAW menyebutkan, atadruna mal ghibah, tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu Allah wa Rasulullah alam. Para sahabat mengatakan Allah dan Rasul yang lebih tahu. Maka beliau SAW menyatakan, al-ghibatu zikruka akhaka bima yakruh. Ghibah itu adalah menyebutkan apa yang ada pada saudaramu yang dia benci untuk disebutkan. Menyebutkan perkara yang ada pada saudara seiman yang kalau dia dengar, dia benci, gak suka. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, in kana fihi ma aqul. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau yang disebutkan tersebut memang ada pada saudara kita tadi? Ya, in kana fihi ma taqul faqadih tabta. Kalau memang benar perkara yang kau sebutkan memang ada pada saudaramu, itu justru inilah yang dikatakan kau berbuat ghibah, menggibahi dia. Fa illam yakun fihi ma taqul faqad bahatta. Kalau ternyata enggak ada yang engkau ucapkan, itu tidak ada pada saudaramu, tapi engkau berusaha menjelek-jelekkan saudaramu dengan perkara tersebut yang tidak ada pada saudaramu, faqad bahatta. Engkau telah melakukan buhtan. Engkau telah menuduh dia dengan kedustaan, dan ini dosanya lebih besar lagi. Ya, ghibah saja, mengata-ngatai atau menyebutkan perkara yang ada pada saudaranya yang dia benci, itu sudah dosanya begitu besarnya. Bagaimana kalau bukan? Si fulan tidak melakukan demikian-demikian, kok kemudian si fulan dijelek-jelekkan katanya melakukan demikian-demikian dengan kedustaan. Ini namanya bukan, dan dosanya lebih besar lagi. Dosanya lebih berat lagi. Kenapa? Karena kedustaan dalam rangka menuduh saudara seiman. Khotalimana azinullahiakum. Sehingga ghibah ini wajib untuk senantiasa kita waspadai. Dan dosa daripada ghibah begitu besarnya, begitu beratnya. Ya, maka kita semuanya dinasihatkan untuk senantiasa melatih diri kita. Kalau seandainya kita sudah terlanjur menggibahi si fulan, maka di antara bentuk taubatnya, hendaknya kita menyebutkan kebaikan-kebaikan si fulan di majelis yang dulu di situ kita pernah menggibahi dia. Dinetralisir dengan sanjungan dan pujian terhadap si fulan yang pernah kita menggibahinya. Kalau memang sekiranya si fulan kalau kita sebut perbuatan kita dia tidak tersinggung, maka tidak mengapa kita meminta maaf kepada dia. Kita memohon maaf ketika kita pernah menghibahi antum, ya, anda pernah menyebutkan antum demikian demikian. Kalau seandainya si fulan tidak marah, maka barakallahu fikum, tidak mengapa untuk meminta maaf kepada dia. Tapi kalau seandainya dia diberitahu demikian kemudian menjadi marah dan semakin timbul permusuhan, maka tidak perlu untuk disebutkan kepada saudara kita yang kita ghibahi. Cukup kita barakallahu fikum untuk menyebut-nyebut kebaikan si fulan di majelis yang dulu pernah kita berbuat ghibah kepadanya. Ya, kecuali ya ghibah ini dalam urusan-urusan yang memang dibenarkan oleh syariat, sebagaimana yang disebutkan oleh Tumair, ya, al-qadhu laisa bighibatin fi sittati. Ya, celaan itu bukan termasuk perbuatan ghibah. Menyebutkan kejelekan seseorang itu bukan termasuk perbuatan ghibah dalam 6 perkara. Yang pertama mutadzallimin wa mu'arrifin wa muhadzirin. Itu orang yang terzalimi kemudian dia mengadu kepada seseorang. Disebutkan fulan menzalimi saya demikian-demikian. Ya. Disebutkan fulan melakukan demikian-demikian. Ya. Au mu'arrifin atau dia ingin menyebutkan. Ingin mengenalkan si fulan yang punya gelar demikian. Ya, seperti para salaf kadang menggelari sebagian ya gelar yang dikenalnya gelarnya seperti itu dan bukan untuk telaan. Ya, al-a'raj yang pincang, ya, al-a'mas yang buta. Ya, karena memang sudah dikenal demikian. Kalau tidak disebut kadang orang enggak kenal gitu. Mu'arif ingin mengenalkan yang dimaksud orang yang disebutnya. Wa muhadzirin atau orang yang mentahzir. Ketika ada tokoh kebid'ahan yang ternyata dia menyebarkan kebid'ahannya, menyebarkan kesesatannya di buku-bukunya, di ceramah-ceramahnya, ya, menjadikan banyak orang-orang tersesat dengan perbuatan dia, maka ditahzir si fulan dalam rangka untuk menyelamatkan orang agar tidak mengikuti kesalahannya, sehingga ini bukan termasuk daripada riba. Kemudian yang keempat wa mujahirin fisqan, orang-orang yang terang-terangan dalam berbuat kefasikan, dosa dan kemaksiatan. Ya, enggak ada malu berbuat dosa dan kemaksiatan di luar. Ya, maka yang seperti ini sudah tidak lagi dihukumi ghibah ketika disebutkan perbuatannya yang terang-terangan tadi. Wa mustaftin, dan yang kelima adalah orang yang minta fatwa. Bertanya, minta fatwa, disebutkan fulan demikian-demikian. Ya. Tapi kalau seandainya dia menyebutkan secara umum, ya, tanpa menyebutkan nama dan seterusnya, maka itu lebih utama. Tapi kalau memang dia membutuhkan untuk disebutkan demikian-demikian namanya fulan dan seterusnya untuk mencari jawaban yang benar dalam kasus ini, ya, minta fatwa. Kemudian yang terakhir, wa man talabal i'anati fi izalatil munkari, dan orang yang minta bantuan ya dalam menghilangkan kemungkaran. Barakallahu fikum. Ya, tapi selain daripada itu menyebutkan aib dan saudara seiman, lisannya menyebutkan aib-aib dan saudara seiman, maka itu merupakan perkara yang diharamkan dari ribah dan dosanya begitu besarnya. Demikian juga di antara afatul lisan, penyakit-penyakit lisan yang cukup berbahaya adalah al-kidhib, yaitu perbuatan dusta. Ya, kadang seorang bermudah-mudahan dalam berbuat dusta. Barakallahu fikum. Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan dalam hadis yang panjang tatkala beliau ya diberitahu ada manusia atau kaum yang diazab oleh Allah azza wa jalla. Beliau menyatakan fa'ataina ila rajulin mustalqin liqafah. Kemudian kami mendapati ada seorang yang dia tidur terlentang. Fa'idha akharu qa'imun alaihi bikallubin min hadid. Tiba-tiba di sana ada seorang yang berdiri dengan membawa satu pengait dari besi yang tajam. Sementara orang yang pertama tadi tidur. Fa'idha huwa ya'ti syidqai wajhihi. Kemudian dia yang berdiri tadi mendatangi sudut mulut, salah satu sisi daripada sudut mulutnya. Fayushar syiru syidqahu ila qafah. Lalu ditarik. Ya. Ditarik sudut mulutnya sampai ke arah belakangnya robek. Wa min kharihi Fa min kharihi ila qafahu. Demikian juga rongga hidungnya ditarik sampai robek ke belakang. Ya, wa ainihi ila qafahu, dan matanya juga ditarik sampai ke belakang. Summa yatahawwal ila janibil akhir, lalu orang tadi berpindah ke sisi yang sebelahnya lagi. Ya. Fa yaf'alu bihi mithla ma fa'ala fil janibil awwali, lalu dia pun melakukan seperti yang dilakukan pada sisi yang pertama. Ya, dirobek sampai ke belakang, mulutnya, hidungnya, matanya sampai ke arah belakang. Nah, dalam keadaan apa? Sama yafrughu min dzalikal janibi hatta yasihha dzalikal janib kama kan. Ya, tidaklah selesai dalam menyiksa yang bagian ini kecuali bagian yang sana tadi dalam keadaan sembuh. Ya. Tsumma ya'udu 'alaihi, lalu kembali lagi kepada bagian tadi. Fa yaf'alu mithla ma fa'ala al-marratil ula, lalu dia pun ya melakukan mithla ma fa'ala al-marratil ula, dia lakukan seperti kali yang pertama. Pemandangan yang sangat mengherankan. Mulutnya sudut kanan kiri dirobek, hidungnya dirobek kanan kiri, matanya dirobek kanan kiri sampai ke belakang dengan pengait dari besi yang tajam sampai mengucurkan darah. Sembuh, dibikin begitu lagi, sembuh, dibikin begitu lagi. Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan ya kepada dua malaikat yang mengajak beliau alaihissalatu wassalam tadi, ya, man hadza, siapa orang ini? Jawab dua malaikat tadi, innahu ar-rajul yaghdu min baitihi fayadzibul kizbata tablughul afaq. Ini adalah seorang yang yaghdu min baitihi fayadzib kizbata. Kemudian dia berangkat dari rumahnya pagi hari, setelah itu dia melakukan kedustaan dengan satu kedustaan. Bukan banyak kedustaan, satu kedustaan. Tapi apa? Tablughul afaq. Kedustaan tersebut sampai menyebar ke penjuru-penjuru negeri. Tersebar. Ya. Akhirnya dia disiksa dengan yang semacam tadi. Di sini, di zaman kita sekarang ini, betapa mudahnya seorang menyebarkan kedustaan melalui dunia internet, dunia medsos, yang itu bisa tersebar sampai ke penjuru dunia. Sehingga kita wajib untuk berhati-hati. Jangan menyebarkan kedustaan, ya. Jangan kita menyebarkan ucapan-ucapan yang masih belum jelas, apalagi itu adalah hoax yang tidak ada dasarnya, ya. Apakah itu dalam perkara-perkara agama, apalagi dalam perkara-perkara agama. Dalam perkara dunia saja enggak boleh. Ya, ada berita begini-begini, terlanjur viral, padahal itu dusta. Ini ancamannya. Ya, dalam satu kali pencet tersebar ke seluruh penjuru dunia. Subhanallah. Sehingga seorang mukmin wajib untuk menjaga, ya, apa yang hendak dia share, apa yang hendak dia bagikan, atau yang hendak dia ucapkan, untuk di cross check terlebih dahulu. Jangan sampai dia termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Nabi SAW, kafa bil mar'i al isma bi an yaqul kullama sami'a. Kafa bil mar'i kadziba bi an yaqul kullama sami'a. Cukup seorang dikatakan sebagai seorang berdusta ketika dia senantiasa mengucapkan apa yang baru saja dia dengar tanpa di cross check terlebih dahulu. Bermudah-mudahan dalam menyebarkan berita dan seterusnya tanpa diteliti terlebih dahulu. Sebaliknya, seorang mukmin wajib untuk meneliti sebelum dia menyebarkan, ya, apa yang dia ingin sebarkan. Khawatir dia termasuk terkena sebagai seorang yang telah berdusta. Ma'asyolah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ya, di sana juga ada apa tulisan yang lainnya, seperti lisan yang mudah mencela, mudah mencaci. Ya, itu juga termasuk penyakit yang sangat berbahaya. Ya, kasih komen, ya, dengan ucapan yang mencela, ucapan yang menyakiti saudaranya. Ya. Wala tuti kulla halafin mahin Hamazin masya'in binami. Jangan engkau mengikuti setiap orang-orang yang banyak bersumpah lagi hina. Ya, siapa mereka? Hamazin masya'in binami. Yaitu orang yang suka mencela. Ada yang begini dicela, ada yang begitu dicela. Ya, komentarnya yang pedes-pedes, yang sinis-sinis. Ya, enggak bagus ketika dia mengomentari sesuatu bahasanya bahasa penuh cibiran, merendahkan, mencela. Ya subhanallah. Ya, ini penyakit yang akan ya alhamdulillah menjadikan seorang insan menjadi binasa gara-gara celaan-celaan yang tidak pantas untuk diucapkan. Rasulullah SAW menyatakan, "Laisal mu'min bit'an walal la'an walal fahisha walal badhi." Bukanlah seorang mukmin itu orang yang suka mencela-cela. Wal la'an bukan juga orang yang suka melaknat. Ya, atau walal fahish, atau orang yang mengucapkan kata-kata yang jorok, kata-kata yang enggak sopan. Ya, walal badhi atau ucapan-ucapan rendahan yang akan bisa menurunkan martabat seorang insan. Sebaliknya, seorang mukmin akan menjaga lisannya. Harus menjaga lisannya, tidak mencela seorang, tidak mencaci maki seorang insan, tidak mengata-ngatai yang jelek-jelek kepada hamba Allah Azza wa Jalla, atau tidak berucap kalimat-kalimat yang buruk, yang kotor lagi keji. Masyaallah, rahimani wa rahimakumullah. Ya, di sana masih ada beberapa afat lisan. Ya, ala kulli hal, mari kita senantiasa banyak-banyak belajar ilmu agama, ya, sehingga kita tahu mana yang sepantasnya untuk kita berucap, mana yang sepantasnya kita untuk menahan diri, lebih-lebih tatkala di zaman-zaman yang penuh dengan fitnah, untuk kita pandai-pandai dalam mengucapkan lisan-lisan kita. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, "Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan." Katakan kepada hamba-hambaku, ucapkanlah hendaknya dia mengucapkan kalimat yang ahsan, yang lebih baik, agar dia menjadi seorang yang selamat dari godaan syaitan dan juga selamat dari berbagai macam bencana-bencana yang diakibatkan lisannya yang tidak dijaga. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan juga kaum muslimin, keluarga kita dan juga kaum muslimin untuk bisa senantiasa menjaga ketakwaan kita, menjaga lisan kita hingga kita menghadap Allah Azza wa Jalla dengan membawa keistiqomahan. Amin ya mujibus sa'ilin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in.